Pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan jalan-jalan kita menuju jannah. Semoga Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayol ikhwa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah, macam-macam dari cinta ataukah al-mahabbah. Ada 4 macam. Yang pertama, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak cukup hanya cinta kepada Allah Azza wa Jalla saja, namun tidak memiliki cinta-cinta berikutnya. Karena orang-orang musyrikin, para penyembah salib, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka, demikian juga yang lainnya, mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Namun orang-orang musyrikin dan selainnya tadi tidak menjadikan mereka selamat dari azab Allah Azza wa Jalla ataupun meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga boleh sebutkan jenis yang kedua adalah mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini kita harus miliki juga, cinta kepada Allah Ta'ala. Iya, cinta kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla juga iya. Dan jenis yang kedua ini yang menjadikan seseorang masuk dalam kategori Islam. Dan karena sebab yang kedua ini, yakni seseorang tidak cinta kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, itu menyebabkan seseorang kafir keluar dari Islam. Kemudian jenis yang ketiga, yang ini juga harus dimiliki, adalah al-hubbu lillah wa fillah, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah. Dan ini kelaziman, keharusan dari jenis cinta sebelumnya. Kemudian jenis yang keempat, yang ini tidak boleh karena ini merupakan jenis kecintaan orang-orang musyrikin, adalah al-mahabbatu ma'allah, cinta kepada selainnya bersamaan dia juga cinta kepada Allah dengan tingkatan yang sama. Cinta kepada selain Allah sama di sisi dia dengan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini kecintaannya orang-orang musyrikin. Baik. Kemudian berikutnya Ibnul Qayyim menjelaskan fasal kamalul mahabbah, kesempurnaan cinta. Thummal khullatu wa hiya tatadammanu kamalal mahabbati wa nihayataha. Tingkatan berikutnya adalah al-khullah. Khullah ini lebih tinggi dari sekedar cinta. Ya. lebih tinggi dari sekedar Habib. Kalau Habib itu kan yang dicintai, ya. Namun Al-Khullah Khalil itu jauh lebih tinggi dari itu. Tayyib. Wala alam kalau dalam bahasa kita apa ini? Nah. Khullah Khalil ini mengandung kesempurnaan cinta dan ya puncak tertingginya kecintaan. Bihaitsu la yabqa fi qalbil muhibbi sa'atun li ghairi mahbubihi. Karena seseorang ketika sudah sampai pada tingkatan khalil, khullah, ini dalam kalbunya tidak ada ruang lagi untuk selainnya. Ya, tidak ada ruang lagi untuk selainnya. Wahiyya mansabun la yaqbalul musyarakah biwajhin ma. Sehingga khullah, khalil, ini merupakan derajat, tingkatan tertinggi yang tidak bisa adanya kecintaan kepada selainnya. Biwajhin ma, dari segala sisi. Wa hadzal mansab khasun lil khalilain. Sifat khullah khalil ini hanya khusus untuk dua khalil. Salawatullahi wa salamuhu alaihima. Semoga salawat dan salam tercurah atas beliau berdua. Nah. Namanya siapa? Namanya siapa? Muhammad. Khalil. Khalilullah. Itu kan ada dua. Antum tahu enggak? Enggak tahu. Anda? Enggak tahu juga. Yaudah. Baik. Jadi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, sebagian ulama berpendapat makruh ketika kita mengucapkan salawat saja tanpa salam, ya, kepada terkhusus Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan secara umum kepada para nabi dan rasul lainnya. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh. Tayyib. Karena dalam ayat kan sallu alaihi wa sallimu taslima, disempurnakan ada dua, salawat dan salam, ya kan? Sehingga hendaknya kita memilih yang berhati-hati, yakni ketika bersolawat itu sing sempurna, gitu ya, yang sempurna. Solawat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alaihi salatu wassalam. Dan terkadang ada alaihi salam, gitu aja kan. Sallallahu alaihi, seperti itu. Ini enggak sempurna. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa gizi itu empat sehat kurang sempurna, kan gitu ya. Sehingga empat sehat sempurna, kan gitu. Kembali ke sini, jadi khullah khalil ini khusus untuk dua khalil, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai khalil, khalilnya. Sebagaimana Allah azza wa jalla telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, tadi dalam bahasa kita yang lebih tinggi tingkatannya dari sekedar cinta, kekasih, sayangan dan misalnya, adakah bahasa yang mewakili ya untuk menerjemahkan bahasa Khalil ini tadi? Bahas Muni tidak ada. Mbah Fauzan ngoten nggih, kan sampun simbah kan? Udah simbah belum, Pak? Udah, alhamdulillah. Tayib. Enten mboten, Pak? Enggak ada ya. Belum dapati, masyaallah. Barakallahu fikum. Udah ada simbah juga sini ya. Mbah Salim, enten mboten Mbah Salim? Enggak ada ya. Tayib. Sehingga inilah keistimewaan dari bahasa Arab. Ya, bahasanya sangat tinggi, sastranya sangat tinggi. Makanya Allah Azza wa Jalla pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'anul Karim. Ya. Bahkan ada riwayat bahwa di dalam jannah bahasanya itu adalah bahasa Arab. Seperti itu. Di antara bukti dan contoh bahwa bahasa Arab itu sangat tinggi, ya, sastra dan maknanya, ya tadi, Khalil untuk kita bahasakan ke dalam bahasa kita itu kayaknya belum ada bahasa yang tepat, ya, untuk memanakan mana Khalil. Karena Khalil ini apa itu kesayangan yang paling puncak, kecintaan yang paling puncak seperti itu. Jadi dengan satu kata itu sulit untuk membahasakannya. Tayib. Al-muhim kita fahami bahwa Khalil, Khullah ini merupakan kekhususan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, demikian pula Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, dalam as-sahih sebagian ulama menyebutkan as-sahih itu karena untuk apa namanya itu berhati-hati ya sebagai bentuk amanah ilmiah, karena terkadang lupa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataukah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Namun yakin itu ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Sehingga sebagian ulama menyebutkan dalam as-sahih seperti itu. Baik, karena kalau disebutkan dalam Sahih Bukhari ternyata dalam Sahih Muslim kan keliru. Ataukah disebutkan dalam Sahih Muslim ternyata dalam Sahih Bukhari kan keliru juga. Ya kan, sehingga dalam bentuk kehati-hatian para ulama seperti ini. Ya. Sehingga pantas ya dan tepat Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan dasar ilmu agama itu hanya para ulama. Ya. Saking takutnya para ulama terhadap dosa, ya kan? Dikhawatirkan terjatuh dalam hal yang berbau dosa, mereka menyebutkan dalam as-sahih. Ya. Tayyib, dikira tidak amanah dan seterusnya. Tayyib. Kemudian disebutkan dalam ta'liq bahwa hadis ini ada dalam Sahih Bukhari demikian pula Sahih Muslim. Ya. Kemudian disebutkan di sini juga bahkan pada halaman-halaman yang telah kita lewati ketika menyebut solawat itu disebutkan secara sempurna, ya disebutkan secara sempurna, betul-betul ditulis, tidak hanya disingkat SAWI atau apa namanya lagi atau singkatan-singkatan yang mungkin ada di masa terkini untuk menyingkat solawat. Ya. Disebutkan oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Salman Al-Taimin ketika beliau ditanya, apakah boleh kita menyingkat ya solawat hanya dengan SAW ataukah singkatan apa ya, kalau di Arab itu Sod Ain Lam kalau enggak salah ya, seperti itu. Kalau di tempat kita SAW. Atau ada singkatan lainnya lagi? Ahmad Agni. Wallahualam ya. Baik. Itu beliau memberikan jawaban dalam Kitabul Ilmi ya. Beliau memberikan jawaban tidak sepantasnya kita menyingkat seperti itu. Ya. Sepantasnya untuk kita menulis sholawat, ya tulisan, bentuk tulisan sholawat. Yang pertama, kita mendapatkan pahala mengucapkan sholawat kepada Nabi. Karena siapa saja yang bersholawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Azza wa Jalla akan mendoakan kebaikan kepadanya berapa kali? Berapa kali? 10 kali. Ya kan? Tayyib. Kemudian yang berikutnya, sisi berikutnya, kalau tulisan kita dibaca oleh orang lain dan orang lain itu ya membaca dan baca sholawat yang kita tulis, orang itu akan mendapatkan pahala, dan kita dengan sebab tulisan kita, kita yang menulis tadi, itu juga mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang yang membaca tadi. Ya. Misalkan saya tulis ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sak masjid ini baca semua, padahal ada berapa ini? Misalkan 50 gitu lah ya. Saya dapat 10. Ya kan? Masing-masing kan dapat 10. Karena kalian membaca tulisan saya, ya, saya mendapatkan 50, ya kan? Hitung-hitunganan gitu. Saya dapat 10, masih ditambah saham-saham tadi yang saya tanam 50. Para publis ini tunggu ya. Sholawat ono saham bareng ya, semen ono mafia sholawat bareng ji. Tayib. Nah, seperti itu. Sehingga sepantasnya bagi kita untuk betul-betul ya menulis sholawat ya secara umum, mempraktikkan, mengamalkan dari syariat atau kebimbingan Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatannya sepele, ya kan? Wis cepet SAW ataukah S gitu aja. Sepele, simpel. Tapi ternyata ada sisi-sisi yang luput dari kita. Ya tadi, masalah pahala, ganjaran di akhirat. Ya. Bagaimana kita kata bersama bahwa kelak kalau kita sudah meninggal dunia, itu betapa butuhnya kita ya terhadap apa namanya itu pahala. Ya, ganjaran. Tayyib. Sehingga ada sebagian masyarakat tayyib apa namanya itu mengharap dikirim dari rumah gitu ya. Dikirim dari rumah, kirim wesel atau apa gitu. Tapi supaya sampai di akhirat harap dapat kiriman pahala gitu ya. Nah, karena memang sangat butuhnya pahala besok di akhirat. Barakallahu fikum, sehingga apapun yang bisa mendatangkan pahala kepada kita ya semenjak ataukah selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita bareng-bareng bersama-sama untuk melaksanakannya. Pertama, ikhlas karena Allah. Kedua, sesuai dengan bimbingan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam as-sahih beliau bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Walakin sahibukum khalilullah." Kalau seandainya aku, ini Rasul, diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan seseorang atau penduduk bumi, manusia, itu sebagai khalilnya Rasul, latakhadtu Abu Bakrin khalilah, sungguh-sungguh aku akan mengangkat, menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ya, sebagai khalilku. Tayyib, karena perjuangan Abu Bakar luar biasa. Harta, ya, nyawa betul-betul diperjuangkan untuk mendukung ya dakwah beliau alaihi salatu wasalam. Jadi kalau seandainya beliau diizinkan untuk mengangkat khalil dari manusia, niscaya Abu Bakar akan dijadikan sebagai khalil beliau. Walakin sahibukum khalilullah, akan tapi ya teman kalian ini, yakni beliau sendiri Nabi Muhammad, itu sebagai khalilullah. Nah, sehingga beliau pun tidak mengangkat Abu Bakar sebagai khalil beliau. Dalam hadis yang lain, inni abra'u ila kulli khalilin min khullati, sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap khalil dari khalilnya. Ya. Kesimpulannya apa? Bahwa khullah, khalil, merupakan tingkatan tertinggi, tingkatan yang paling puncak dari al-mahabbah, dari cinta. Ketika seorang itu sudah ya tapi memiliki derajat khalil ini tadi, khullah, maka dia tidak punya ruang lagi cinta kepada selainnya. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad betul-betul ya cintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa diduakan seperti itu. Kata Ibnu Qayyim berikutnya, walamma sa'ala Ibrahimu alaihi salam al-walada fa'utiyahu wa ta'allaqa hubbu biqalbihi fa akhadha minhu syu'bah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, ya tepatnya alaihi salatu wassalam, ketika beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla anak keturunan, kita katakan bersama bahwa Nabi Ibrahim itu sampai lanjut usia ya belum memiliki keturunan, sampai istrinya pun lanjut usia ya belum memiliki keturunan, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Karena yang para nabi dan rasul ujiannya paling berat. Ya, ujiannya paling berat. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla keturunan, anak, putra, kemudian Allah Azza wa Jalla kabulkan doanya di usia lanjutnya, kemudian Nabi Ibrahim kecintaannya ya, yakni sang anak tadi melekat pada kalbu Ibrahim, fa'akhodha minhu syu'bah, itu menjadikan sebagian cinta Ibrahim, Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla terambil. Ya, sebagiannya terambil. Jadi barangnya dulu cinta kepada Allah Azza wa Jalla 100%, ketika sudah memiliki putra menjadi kurang dari 100%, seperti itu. Gharal habib ala khalilihi ayyakuna fi qalbi mawdi'un li ghairihi. Maka Allah Azza wa Jalla pun cemburu. Ingat bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Al-Qur'an dan yang Rasul alaihi salatu wasalam tetapkan dalam sabda-sabda beliau. Ini satu, wajib mengimani. Ya. Selama itu ada dalam Al-Qur'an, dalam ada dalam hadis, maka sami'na wa ata'na, mengimani. Kemudian tidak boleh bagi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah menggambarkan ataupun menyerupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla memiliki sifat apa? Cemburu. Namun sifat cemburunya Allah Azza wa Jalla tidak boleh kita bayangkan. Ya, seperti apa digambarkan. Juga tidak boleh kita samakan kecemburuan Allah Azza wa Jalla dengan kecemburuan manusia. Enggak boleh. Pokoknya wajib diimani seperti itu. Tapi bentuknya seperti apa, perumpamaan seperti apa, wallah alam. Sifat gaib. Allah Azza wa Jalla zat yang maha gaib, sifatnya juga sama gaib, kita tidak tahu. Ya. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla cemburu. Ya, ketika khalilnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sudah cinta kepada sang putra. Tayyib. Fa'amarahu bidzabahihi. maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ya, untuk menyembelih putranya. Tayyib. Mbah Yanto, sampun simbah nggih? Sampun nggih? Tayyib. Ingat Pak jenengan karena biasa Pak ya wis rada anu sithik kaku. Ya. Ingat jenengan siapa putra Nabi Ibrahim yang diperintah untuk disembelih itu? Kemutan boten? Nasi. Jenengan Mas Hamzah. Tasya Mas nggih? Dereng Pak atau sudah? Nabi masih Ismail ya, belum Nabi ya, masih bayi ya ini. Tayyib. Berarti kan Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya. Ya, padahal bisa dibayangkan. Ya, kalau masih anak-anak belum bisa bayangkan. Ya kan? Bujang juga belum bisa bayangkan seperti apa sih rasa sayang cinta kepada keturunan gitu ya. Tapi yang sudah menikah ya, itu sudah bisa merasakan. Apalagi yang sudah simbah-simbah, sudah punya cucu kan gitu ya. Tayyib. Bagaimana rasa ikatan hatinya ya dengan keturunan itu tadi. Ya, kalau yang sudah berkeluarga berarti kecintaannya, keterkaitan hatinya dengan anaknya. Tayyib. Dengan putranya, dengan putrinya, si mungil. Kalau sudah simbah-simbah, ya kan, turun dulu ke anak, sekarang ke cucu, ya kan? Tayyib. Barakallahu fikum. Lah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sangat cinta, sangat senang dengan putranya itu tadi. Bagaimana tidak? Ya, nikah bertahun-tahun lamanya sampai umur lanjut usia, ternyata baru mendapatkan keturunan. Ya, lanang meneh, lucu meneh. Tayyib. Wa kanal amru fil manam. Ujian berikutnya, perintah dari Allah Azza wa Jalla itu ya dalam mimpi. Ya, dalam mimpi. Loh, ada apa dalam mimpi? Ya nanti. Liyakuna tanfidzul ma'muri bihi a'dhamu ibtila'an wa imtihanan. Ya, ujiannya apa? Perintahnya ke dalam mimpi. Agar itu menjadi ujian tersendiri bagi Nabi Ibrahim. Iki benar pura atau iki betul-betul ya dawuh dari Allah Azza wa Jalla apa bukan toh ini? Perintah dari Allah Ta'ala apa bukan toh ini? Nek perintah kok enggak kayak biasanya, ya kan? Kok dalam mimpi enggak seperti biasanya? Ya, ujian tersendiri. Tayyib. Falamma badar khalil ilal imtithal. Nah, ujian berikutnya apa? Kok yang diperintahkan kok suruh menyembelih anak kandung saya sendiri, yang saya berdoa bersungguh-sungguh bermunajat sekian tahun lamanya baru dikabulkan, kok disuruh sembelih? Benar pukrah tak ikan itu. Ujian tersendiri bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tayyib. Saya mana tadi? Walam yakun al-maksud dhabhul walad. Dhabhul walad. Dan tujuan dari Allah Azza wa Jalla ya, bukan untuk menyembelih putranya beneran. Kalau kita kan apa namanya itu mungkin tidak bisa meresapi gitu ya. Karena kita tahu yang disuruh nyembelih kan sebenarnya ingin ada syariat apa itu namanya berkorban, ya tahu kan itu. Ya, sehingga tidak bisa menghayati bagaimana perasaan Nabi Ibrahim gitu ya. Kita sudah tahu duluan endingnya seperti apa gitu ya. Ya kan, akhir kisahnya seperti apa sehingga kurang bisa meresapi. Mungkin demikian. Tapi coba bayangkan Nabi Ibrahim sang pelaku, ya kan, mendapatkan wahyu perintah dalam bentuk dalam mimpi yang disuruh menyembelih adalah putranya sendiri yang lagi lucu-lucunya. Luar biasa ujian beliau. Naam. Walakin al-maqsud dhabahu al-maqsudu dhabahu min qalbi liyakhlusal qalbu li rabbi. Ternyata tujuannya adalah agar kalbu Nabi Ibrahim itu betul-betul hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Cintanya beliau hanya kepada Allah Azza wa Jalla. ya tidak boleh terkurangi ya 1% pun untuk ya manusia ataukah putranya. Dan benar, pantas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan ya khullah khalil dari Allah azza wa jalla, martabat yang sangat tinggi yang tidak diraih oleh selainnya, ya kecuali Nabi Agung Muhammad alaihissalatu wassalam tadi. Falamma badar khalil ilal imtithal, ketika Nabi Ibrahim ternyata bersegera untuk melaksanakan perintah Allah azza wa jalla, wa qaddama mahabbata rabbih 'ala mahabbati waladi, beliau lebih mengedepankan cintanya kepada Allah azza wa jalla daripada cintanya kepada putranya sendiri. Hasil maksud dari situ sudah terwujud tujuan dari Allah azza wa jalla. Ya, memang betul-betul Nabi Ibrahim ini ya 100% cintanya kepada Allah azza wa jalla. Farafa adzabha, maka Allah azza wa jalla ya mencabut perintah untuk menyembelih sang putra tadi. Wa fadal walada bidzabhin adzim, kemudian Allah azza wa jalla perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menebus, mengganti sang putra yang hendak disembelih tadi dengan ya sesembelihan yang istimewa. Fa inna Rabba ta'ala, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah memerintahkan dengan suatu perkara kemudian dibatalkan, dihapus hukumnya, perintahnya oleh Allah azza wa jalla sampai akar-akarnya. Tidak demikian. Ya. Bal la budda ayyabqa ba'dahu aw badalahu, akan tapi kebijaksanaan dari Allah azza wa jalla, ketika Allah Ta'ala memerintahkan suatu perkara kemudian dibatalkan, dihapus hukumnya perintah tersebut, Allah Azza wa Jalla tetap menyisakan ada sebagiannya yang ditetapkan ataukah penggantinya. Ya, penggantinya. Tadi perintah sembelih, ya kan? Kemudian dicabut perintah itu. Kemudian diganti dengan adanya tebusan, yakni domba yang istimewa. Kama abqa syari'atal fida, sebagaimana Allah azza wa jalla menetapkan adanya syariat tebusan, ya kafarah, tebusan. Tayyib, ketika seorang bersumpah untuk tidak apa atau bersumpah ingin anu bernadar, kemudian dia tidak melaksanakan isi sumpahnya, mungkin karena tidak mampu atau mungkin karena ada unsur kemaksiatan dan semisalnya, maka Allah azza wa jalla syariatkan adanya apa? Kafarah, tebusan. Wa kama abqa istihbab as-shadaqa baina yaday al-munajjat, dan juga Allah azza wa jalla menetapkan adanya sunnah bersedekah. Ya. Wa kama abqa khamsa shalawat ba'da raf'il khamsin wa abqa thawabaha, dan juga Allah azza wa jalla menetapkan adanya kewajiban 5 waktu, sholat 5 waktu yang sebelumnya diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Ya, awal-awal Rasul alaihi salatu wasalam apa namanya itu mi'raj, ya Isra mi'raj menghadap Allah azza wa jalla ke langit, itu kan diwajibkan sholat 50 waktu sehari semalam. Ya. Tayyib kemudian mendapatkan masukan ya dari nabi yang ada di sana. Tayyib ruhnya bahwa apa namanya? Umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat 50 waktu, dan ternyata benar. Sekarang 5 waktu sehari semalam saja ya kan banyak yang bolong-bolongan gitu ya. Sehingga pada kesempatan lalu ya telah kami singgung juga repote dadi petani, ya kan, wayahe tandur salate tundur-undur kan gitu ya, repote dadi pedagang, dagang laris salate urung salatnya kune wis gitu ya, repote dadi pejabat salate digawe telat kan gitu ya, es repot kabeh gitu. Dan ternyata seperti itu di masyarakat, salat wajib itu melangkahi salat sunnah ya, Tapi dalam hal-hal sunnah, apalagi perkara-perkara yang dibuat-buat sendiri, itu kayak wajib gitu ya. Nah, dicing, dicemooh, dicaci, cara diajak ngomong dan semisalnya. Padahal perkara-perkara yang ya pol-polnya sunnah, bahkan terkadang tidak ada bimbingan dari Rasul. Ya, tapi orang tidak sholat itu malah kayak biasa-biasa saja di tengah-tengah mereka. Baik, lah itu intinya apa? Sholat lima waktu saja bolong-bolong. Banyak yang enggak sholat dari masyarakat dan itu. Apalagi sampai 50 kali, 50 waktu sehari semalam. Luar biasa, enggak bisa kita bayangkan kayak apa masyarakat jadinya. Ya, tapi kebijaksanaan dari Allah Azza wa Jalla, tetap Allah Azza wa Jalla ya tetapkan perintah syariat sholat lima waktu disisakan. Dunia 50 waktu, kemudian tersisa ya 5 waktu sehari semalam. Tayyib. Wa abqa thawabaha. Adapun pahalanya tetap 50 kali atau 50 waktu. Ini diantara yang menjadikan ya orang-orang Yahudi Nasrani ya pada jengkel dengan umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya kan? Ibaratnya bocah lahir wingi sore, ya kan? Ganjarannya paling okeh, paling istimewa, khalil menahan gitu. Sehingga mereka gedingnya bukan main. Ya, jengkelnya bukan main. Tayyib, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sholatnya cuma 5 waktu sehari semalam. Namun pahalanya sama dengan 50 waktu. Luar biasa. Kayak gitu ternyata masih saja banyak masyarakat yang sholatnya bolong-bolong. Tayyib. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kita, masyarakat yang masih sholatnya bolong-bolong. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Jangan senang dulu, masih ada satu lagi. Wa qol, dan Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, la yubaddalul, yani hadis kudsi nampaknya, firman Allah Azza wa Jalla, la yubaddalul qawlu ladayya. Hiya khamsun fil fi'li wa hiya khamsuna fil ajr. Perintah dariku tidak berubah. Salat tersebut 5 waktu yang harus dikerjakan. Ya. Namun pahalanya khamsun, 50 ganjarannya, 50 kali. Ya, karena satu perbuatan akan diganjar sampai 10 kali lipat. Sehingga kalau sholatnya itu 5 waktu, berarti 50 kali lipat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan diantara yang menjadikan orang-orang Yahudi Nasrani apanya itu betul-betul benci kepada kaum muslimin, ya, sebagaimana disebutkan dalam Fadlul Islam yang kita belum melewati ya, dalam kajian bersama Ustaz kita, Ustaz Abu Ishaq, bahwa orang-orang Yahudi itu memilih hari besarnya, hari istimewanya, hari apa, Farhan? Hari Yahudi loh. Hari siapa yang tahu? Yahudi hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Kok ragu? Sabtu Ahad. Kose. Kalau orang Nasrani hari istimewanya apa? Mantap kan? Orang Yahudi hari istimewanya hari, nah kayak itu bisa mantap karena disebutkan ahadnya tadi. Oh ya, ahad Nasrani ya ini dia. Haleluya. Ya, ahad jelas. Orang Yahudi hari Sabtu. Ya, mereka memilih hari besarnya hari Sabtu. Kenapa mereka memilih hari besarnya hari Sabtu? Ada yang tahu? Anggapan mereka apa? Keyakinan mereka? Karena Allah Azza wa Jalla beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi, kata mereka. Mereka menganggap Allah Azza wa Jalla itu capek setelah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi kan diciptakan berapa hari? 6 hari. Ya, dimulai dari hari Ahad. Coba Ahad berarti kalau 6 berakhir hari Jumat, ya kan? Mulai nyari Ahad, terus kerja, ciptakan langit dan bumi. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, capek, kata mereka. Sehingga hari Sabtu Allah Azza wa Jalla istirahat. Ya, lah ini berarti kita jadikan hari istirahatnya Allah Azza wa Jalla sebagai hari besar kita. Kata mereka. Betul apa salah? Betul apa keliru? Hah? Kok diam semua? Ya keliru. Karena Allah Azza wa Jalla ya tidak apa namanya itu tidak lelah. Ya. Tidak capek, tidak lelah, tidak kantuk, tidak tidur ini. Maha kuasa Allah Azza wa Jalla. Beda dengan manusia, makhluk. Itu satu. Kenapa orang Yahudi memilih hari besarnya hari Sabtu? Ya. Sekarang kan 5 hari kerja ya. Sabtu juga libur. Saya enggak tahu itu. Ya. Kemudian orang Nasrani. Mereka menjadikan hari besarnya hari kata mereka hari Minggu. Ya, kalau kita hari Ahad. Kenapa alasan mereka? Ada yang tahu? Cuma 3 kan, imagini, wemagini, wemagini. Ya. Karena mereka menganggap hari Ahad merupakan hari pertama kali Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Berarti hari istimewa ini. Ya, pertama kali Allah Ta'ala memulai penciptaan. Sehingga ada namanya istilahnya apa? Peletakan batu. Batu. Kepada dia peletakan batu pertama. Kayaknya belum ada peletakan batu terakhir, belum ada ya. Adanya peletakan batu pertama ini. Nah itu dijadikan hari istimewa mereka. Adapun kaum muslimin, hari istimewanya hari apa? Hari kenapa? Kenapa hari Jumat hari istimewa bagi kaum muslimin? Ya, ini yang menjadikan mereka apa yang namanya itu keting banget, jengkel banget, ya, iri dengan kaum muslimin. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari Jumat itu bukan kaum muslimin sendiri yang memilih untuk dijadikan sebagai hari besar. Tapi yang memilihkan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memilihkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hari Jumat itulah hari ya Allah Azza wa Jalla masukkan Nabi Adam ke dalam jannah pada hari Jumat. Akan terjadi hari kiamat juga hari Jumat. Ya. Akan terjadi hari kiamat pada hari Jumat dan masih banyak keistimewaan hari Jumat lainnya. Sehingga dari situ hadirin barakallahu fikum ditambah lagi kaum muslimin salatnya cuma 5 waktu, ya kan? Isya sampai isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Ternyata ganjarannya sama dengan yang melaksanakan 50 waktu. Ya, dari umat-umat Bani Israel sebelumnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.